on hangus lega menghitam, tupai menangis hilang tempat tinggal, pelatuk terbekur musnah tempat bernaung. Di sini sungai kering keronta, pergi kemana? Udang menghilang, tak satu pun tersisa. Di sini rumput-rumput meringkuk layu, di sini bunga hutan terseduh sendu. Mengapa jadi begini?